Riskets Beat Production. Itu tepat yang kupikirkan dan selalu hasil yang memuaskan. Tapi mengapa aku merasa kurang? Dan selalu ingin dapatkan cinta yang lebih. Banyak cinta yang kumiliki, bukan hanya dia, bukan hanya kamu, bukan hanya kamu. Sombong, but dear, you know I can play this song. Ini semua bukan sekadar omong kosong. Aku bilang aku cinta padahal itu bohong. Dari semua kebohongan ku cari satu ketulusan, dengan berharap layaknya koin keberuntungan. Dengan tak sengaja melupakan si masa depan, hamburkan waktu dan si teman hayalan, lari dari kenyataan. Tak ingin lagi bersandiwara di depan kehidupan. Ku milik my